بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Haqqah. Hari kiamat. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, sehingga sanad Tuhanmu di atas kepala mereka. Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهْ. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. فِي جَنَّةٍ عَالِيَهْ. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Khuduhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thumma al-jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. Maka aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la'akhadna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.